عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya kembali dipertemukan di majelis ini walaupun tadi ada kendala cukup lumayan beberapa menit, bahkan puluh menit mungkin. Tapi alhamdulillah Allah urai, alhamdulillah Allah mudahkan, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita untuk bersua. Dan ini adalah taufik dan anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Dan biasakan selalu melihat sisi positif. Jangan melihat sisi masalah dan negatif menjadi pola pikir kita. Ketika kita baru start jam 6 lewat beberapa saat yang lalu, coba berpikir alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan walaupun terpangkas cukup lama. Dan Allah menginginkan kita untuk tadi memanfaatkan waktu untuk amalan lain dan belajar. Menurut para ulama itu belajar secara utuh, belajar teori dan belajar praktek, sebagaimana yang dijelaskan Abu Abdirrahman As-Sulami, fayta'allamul al-Quran al-ilma wal-amala jami'ah. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dulu mempelajari Al-Quran dari dua sisi, sisi ilmu, sisi teori, dan sisi pengamalan, praktek. Dua. Dan itulah belajar yang utuh dan komprehensif. Belajar yang utuh dan komprehensif. Kita ambil kursus belajar berenang selama 3 tahun penuh agar bisa gaya kupu-kupu, tapi kita gak pernah praktek, kita gak pernah nyebur. Kalaupun nyebur kolam cetek yang semata kaki, kira-kira kita bisa berenang gaya kupu-kupu gak, hadirin? Enggak. Mentok-mentok gaya bebas, sebebas-bebasnya. Jadi bukan gaya bebas yang itu, tapi udah gak karu-karuan lah, bebas aut-autan. Kenapa? Karena gak pernah praktek. Padahal 3 tahun itu full setiap hari teori gaya kupu-kupu gitu loh. Mulai dari kepompongnya sampai kupu-kupunya gitu loh. Khatam. Kalau ujian dapat 100 cum laude, tapi selama Anda gak nyebur, Anda gak akan pernah bisa. Sama kita belajar sabar itu dapat nilai 100, selama gak nyebur dalam kehidupan gak akan bisa sabar kita gitu loh. Sama kita belajar keikhlasan, teori, jawab, definisi ikhlas secara teori dan istilah. Selama kita gak nyebur, gak akan pernah bisa ikhlas. Ini butuh taufik dari Allah dan butuh belajar. Tadi ketika ada kendala, itu kan belajar sabar. Belajar berpikir kreatif. Belajar ketika ada masalah, berarti saya harus cari alternatif amalan, saya zikir pagi yang belum, atau saya baca Quran, atau saya istighfar, atau saya bantu orang, dan seterusnya. Dan itulah kehidupan. Mana ada kehidupan bisa sesuai ekspektasi kita selama 7x24 jam, gak mungkin. Tapi kita harus belajar untuk menghadapi hal-hal tersebut. Jadi kalau kita memahami belajar secara utuh sesuai dengan yang dikonsepkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabiin, para tabiut tabiin, imam-imam yang 4 kita, diantaranya Imam Syafi'i dan lain-lain sebagainya, maka akan ada kenyamanan, ketenangan, dan kita gak pernah dirugikan. Karena ketika kita dirugikan, maka itu adalah momentum belajar bagaimana menyikapi sebuah kerugian atau sebuah kezoliman. Semoga kita diberikan taufik untuk bisa belajar hal tersebut. Dan yang namanya belajar kan enak, teman-teman. Salah itu wajar, artinya manusiawi. Keliru itu ya, itu proses. Ustadz. Gitu. Makanya kan kalau kita mau apa namanya mau jalan di jalan raya gitu, dan kalau kita pelan-pelan atau agak mencong-mencong nggak diklakson-klakson orang, maka di mobil antum atau tulis saja belajar mengemudi itu kita berhenti aja tuh tengah jalan tuh mungkin nggak diklakson-klakson gitu. Maka mungkin mau dibantu mas gitu loh, karena belajar orang tuh kalau belajar enak gitu loh, salah-salah tuh aman. Aman tuh bukan ini, tapi itu proses. Itu proses. Iya kan? Tapi coba kalau itu dipelototin, disumpahin gitu loh. Ditunjuk-tunjuk. Tapi kalau terus belajar mengemudi, udah. Mau klakson, belajar mengemudi, wajar lah. Nah kalau kita dalam hidup seperti itu kan enak loh hadirin. Gitu lah. Saya masih belajar gitu kan enak. Jadi ya itu manusia pasti banyak salah hadirin sekalian. Jadi itu poin. Jadi sebenarnya nggak ada kerugian waktu sebenarnya pagi ini ketika ada kendala teknis, yaitu belajar menerima kenyataan bahwa hidup ini pasti ada kendala. Dan bagaimana menyikapinya itu poin. Semoga Allah kasih taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita kembali bersama Imam Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, orang-orang beliau cintai, guru-guru beliau dan seluruh ulama dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Kita masih bersama hadis Ummu Kulthum di riwayat Muslim ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda walam atau ketika riwayat tersebut menyatakan qalat Ummu Kulthum mengatakan walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nasu illa fi thalath, dan aku tidak pernah mendengar beliau memberikan keringanan, memberikan rukhsah untuk sesuatu yang diucapkan dalam kebohongan atau dalam tauriyah sebagaimana yang kita jelaskan illa fi thalath, kecuali dalam tiga anomali, tiga pengecualian. Yang pertama harb, peperangan, dan yang kedua al-islah bainan nas, islah di antara manusia, dan ini poin kita, ini bab kita. Dan yang ketiga hadis ar-rajul imra'atah wa hadis al-mar'ati zaujaha, dan ucapan suami ke istrinya dan ucapan istri ke suami. Dan kemarin kita sudah jelaskan tentang mengislah di antara manusia. Dan sekarang kita tutup dengan wa hadits ar-rajuli imra'atah wa hadits al-mar'ati zaujaha. Nabi SAW memberikan keringanan berbohong di bagi laki-laki di hadapan istrinya dan istri di hadapan suaminya. Apa maksud berbohong hadir? Ini penting. Ini perlu untuk kita tekankan. Karena kalau salah bukannya Islam malah ribut nanti. Jadi apa maksud bolehnya suami berbohong ke istri dan bolehnya istri berbohong ke suami? Apa maksudnya? Ada yang mau jawab? Karena ya udah langsung aja nggak apa? Iya langsung. Mau besok, nggak kan? Langsung. Oh, udah berumah tangga. Oke, ya. Istrinya dengar ya. Tolong istrinya dengar juga. Memuji misalkan. Misalkan. Istri masaknya. pura-pura bilang enak banget. Oke, terus. Kita bilang masalah kita dia gitu, bohong gitu. Oh, bukan. Padahal masalah kita di luar. Gimana? Oh, masalah di luar. Dalam banget sih, dalam banget loh. Antum, ya, iya lagi. Kita kayak padahal habis diomelin bos, habis segala macem, kita pura-pura happy gitu depan istri biar istri nggak ikut kepikiran gitu. Masya Allah. Dapat hadiah karena ini bohong atau kejujuran sih ini? Ya, makasih banyak, Mas. Sama-sama, Ustaz. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, fal muradu bihi fi idharil wuddi. Yang dimaksud bohongnya suami ke istri atau sebaliknya, itu fi idharil wuddi, dalam mengekspresikan rasa cinta dan sayang. Jadi mengekspresikan rasa cinta dan sayang. Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata beliau, ittafaqu, ulama sepakat ala anna al-murada bil kadhibi fi haqqil mar'ati wal rajul innama huwa fima la yusqitu haqqan 'alayhi aw 'alayha. Yang dimaksud berbohong bagi suami istri adalah dalam hal-hal yang tidak sampai menghilangkan hak suami atau hak istri. Jadi ini bukan berkaitan dengan kita bohong karena kita ngambil haknya atau untuk mengambil haknya atau tidak menunaikan hak pasangan kita. Lalu kita pakai alasan inilah, itulah, dan seterusnya. Jadi ini untuk mengekspresikan rasa cinta, bukan untuk yang lain, bukan untuk zalim, bukan untuk menganiaya, bukan untuk mengkhianati, bukan untuk maksiat, ini penting, bukan untuk maksiat, apalagi bukan untuk berzina dan lain sebagainya. Nasallahu sawal afiyah dan semoga Allah jaga kita semua. Tapi ini bohong untuk menumbuh rasa cinta. Baik. Ada yang bisa kasih contoh gak? Gimana kalimat ya, gombal antum gimana sih? Coba. Kita mau dengar. Ya, baju merah. Contoh. Apa? Iya, yang apa ada sisi bohong atau tawria untuk menumbuhkan rasa cinta, gimana, coba kasih contoh. Yang lain catat, siap. Kamu lebih cantik deh dari Fulana. Itu bohong ya. Oh, gitu itu. Kamu lebih cantik dari Fulana. Fulana ini siapa? Oke. Kita nggak masuk ke sana. Itu. Ya oke lah. Tapi itu biasanya bukan kalimat pertama ya. Itu ada drama dulu sebelumnya. Oke. Ada yang mau kasih contoh? Kalimat pertama lah gitu. Jangan, dan nggak usah bawa-bawa orang lain. Tunggu pakai mic. Makasih banyak. Kamu sekarang pria lebih kurus. Terlihat lebih kurus. Biasanya cewek itu kan kalau terlihat lebih langsing dari sebelumnya. Senang ya. Oh, oke, okay. Masya Allah. Ya, benar nggak ibu-ibu? Oke, okay, kita ada yang lain nggak? Yang oh beliau. Pelangi itu kan cuma 7 warna. Tapi kok kamu bisa berwarna-warni ya, lebih dari warna pelangi? Ya gitu ya. Kita bilang masakannya ini mungkin kan? Iya. Mungkin. Dan sering sebenarnya. Kita bilang masakannya enggak enak, tapi saya sering nambah berkali-kali soal masakannya. Itu mah lapar bukan bohong. Tapi kan bilangnya enggak enak, Ustaz. Oh iya. Bilangnya enggak enak. Bilangnya enggak enak, tapi nambah sampai berkali-kali. Oh, jadi istri masak. Iya. Kita bilang enggak enak. Enggak enak. Tapi kita nambah, tapi saya nambah berkali-kali. Oh. Oh, ini mind blowing ya. Jadi jadi bukan bilang enak, bilang enggak, ini enak banget loh, beb gitu loh. Terus makan, terus nambah-nambah. Terus istri antum terharu gitu. Terharu sih, cuman kaget aja waktu di awal. Lalu memaklumi. Memaklumi karena jadi bahan bercandaan jadinya. Oh, ya. Jadi bukan tumbuh cinta yang memaklumi ya. Ya makasih banyak rumah tangga. Unik-unik ya ternyata. Ya, ya udahlah. Makanan kamu gak enak tapi nambah. Iya, masya Allah ya. Nggak ada yang lain. Apa gitu yang ya belakang. Jauh banget yang dekat-dekat aja deh, ada nggak? Sama juga jauh. Oh yang dekat-dekat deh. Bismillah. Kok bidadari bisa turun ke bumi? Kok bidadari bisa turun ke bumi? Istrinya namanya Bidadari binti Soherlan, panggilannya Dari, kayak ada di bumi Bidadari. Oke. Ya mungkin oke. Udah ya cukup ya. Antum udah nikah yang bidadari itu? Belum. aja, saya gak usah. Tapi bismillah, alhamdulillah. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi, tauriah atau berbohong untuk menumbuhkan rasa cinta itu penting. Dan ini menunjukkan teman-teman sekalian bahwa membangun rasa cinta di antara suami istri itu penting. Sampai ini itu dibolehkan gitu loh. Baru kita tahu hukum asalnya itu dosa. Itu pesannya apa sih? Pesannya menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri adalah hal yang sangat urgent. Sangat penting. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Makanya Thabit bin Ubaid pernah mengatakan tentang Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an, Zaid bin Thabit sahabat radhiyallahu ta'ala, kata Thabit tentang Zaid, ma ra'aitu ahadan afkah fi baitihi wala ahlama fi majlisi min Zaid bin Thabit. Saya enggak pernah melihat seseorang afkah fukaha. Saya enggak pernah melihat seseorang yang lebih lepas, lebih humoris, lebih santai, lebih ini di rumahnya bersama istri dan anak-anak. Namun kalau sudah di majelis atau di luar, sangat-sangat hilm, sangat dewasa, sangat matang, wibawa dibandingkan Zaid bin Thabit. Gitu. Dibandingkan Zaid bin Thabit. PR kita sebagai suami khususnya itu salah satu PR kita adalah bagaimana quote unquote bermain seperti ini. Itu. Tahu bahwa seringkali genre di dalam rumah dan di luar rumah tuh beda. Posisi atau sikap kita di dalam rumah, di luar rumah itu beda. Kalau sama istri itu tadi ada humor, ada bercanda dan segala macam. Dan itu kan yang dikagumi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Umar radhiyallahu diriwayatkan pernah mengatakan bahwa saya kagum dengan seorang laki-laki yang apabila bersama istrinya itu dia bisa bermain seperti anak kecil. Tapi kalau keluar rumah, singa. Gitu. Kata Umar. Diriwayatkan Umar. Kalau sama istri, dia bisa bermain seperti anak kecil. Tapi kalau udah keluar rumah, singa ini orang. Gitu. Karena yang jadi masalah di sebagian kita itu tadi. Kalau main di luar, di rumah, singa. Gitu loh. Nah, ini repot. Istri dibentak, dimarahin. Kecuali kalau dalam rangka mendidik ya. Tapi mendidik tuh gak boleh pakai emosi. Mendidik tuh benar-benar objektif, terus jelas. Makanya seringkali kita salah alamat nih. Jadi sama di dalam rumah itu harus ada sisi-sisi itu. Gitu. Ada sisi bercanda, sisi tauriahnya untuk membangun. Ada sisi gombal yang sesuai dengan pakem yang tadi kita bahas. Adapun di luar rumah tegas dan seterusnya. bukan galak juga, maksudnya di luar rumah bukan ngegigit juga, ya, bukan begitu, tetap akhlakul karimah itu penting. Tapi pesan Umar, saya rasa jamaah bisa membaca, saya berhadapan dengan orang-orang yang bisa membedakan sebuah konteks, jadi bukan berarti di rumah, di luar rumah memangsa dan menjadi buas, yang enggak. Tapi maksudnya di rumah tuh harus beda, teman-teman dan jamaah, di rumah tuh harus beda. Karena Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan anak-anak, keluarga, dan aku yang terbaik dengan istri. Gitu. Makanya banyak orang yang menganggap remeh ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Aisyah mengatakan kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Ini kalimat simpel, sederhana, tapi dalamnya minta ampun, teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Karena kalau istri sudah muji suaminya, beda itu, makomnya beda. Jadi kalau istri sudah mengatakan akhlak suamiku itu Al-Quran, itu makomnya beda. Tapi kalau kita dipuji bahwa akhlak kita adalah akhlak Al-Quran oleh istri orang, belum tentu, belum tentu, belum tentu kita bisa bersandiwara. Tapi sama istri sendiri gak bisa dia, untuk benar-benar ngamalin Quran ya. Makanya itu tadi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Itu hal yang penting. Jadi hadirin Allah muliakan, dan saya rasa kemampuan kita untuk bisa apa tadi, bisa bertauriah, bisa berkidup, itu harus terus diasah ya, harus terus diasah gitulah. Dan harus terus belajar memang. Karena kan kalau misalnya, contoh, antum yang pelangi tadi mah, pelangi. Antum berapa kak, berapa tahun nikah pak? Gak usah pakai makeup, 16 tahun. 16 tahun nikah. Ya kan kalau 16 tahun nikah, gombalannya pelangi terus dari hari pertama sampai sekarang kan agak-agak. Kebosan juga ya, jadi harus ada inilah gitu lah, nanti pelangi, nanti mungkin geledek, ada mungkin pas petir ada petirnya, air bah pas air bah gitu loh. Ya benar loh gitu loh, aku tuh bingung bedain kamu dengan air bah, karena sama-sama menghanyutkan misalnya gitu. Tenang, tenang, jangan emosi. Jadi ya itu tadi kan, harus jangan hanya pelangi terus gitu loh. Harus banyak varian-varian lah gitu loh. Gitu loh. Gitu loh. Pas lagi sehat apa gitu loh. Pas lagi sakit mungkin positif tuh, positif COVID tuh apa. Terus setelah misalnya ada orang yang long COVID gitu loh. Yang antum sudah negatif minggu lalu, atau ini hari ke-7 pasca negatif kembali, terus dengan wajah serius antum ke istri antum terus bilang, kok padahal udah negatif ya, tapi kok masih sesek ya. Terus istri antum panik gitu loh, ini pasti long covid nih. Enggak, karena separuh nafas aku ada di kamu misalnya begitu. Udah, nggak usah dicatat, nggak usah dicatat. Jadi yang dicatat ucapan ulama aja. Artinya harus ada sisi-sisi seperti itu. Allah taala. Nah, oke. Okay. Cukup ya, kita bukan tema, bukan seminar tentang itu. Tapi itu menunjukkan bahwa wanita itu untuk disayangi, hadirin. Wanita itu untuk dilindungi, untuk dibahagiakan, bukan untuk dicaci, dimaki, dipukul, dizolimi dan seterusnya. Makanya hadirin sekalian, orang yang apa, yang benar-benar belajar dan belajar dengan benar dan konsep para ulama dan berusaha mengamalkan itu, gak mungkin merendahkan wanita itu, gak mungkin. Maka sebuah hal yang perlu evaluasi kembali, kalau dikatakan bahwa Islam itu membuat wanita itu termarginalkan, atau Islam itu membuat wanita itu tersisihkan, Islam itu membuat wanita itu gak mendapatkan haknya, itu perlu didudukan dengan jujur, hadirin sekalian. Di sisi apa? Oh, wanita itu benar-benar dimuliakan kok. Sangat dimuliakan. Dijaga, dinafkahi, dilindungi, disenangkan, gitu loh. Itu tadi, kita harus bermain beda di dalam rumah atau bersama istri dan anak-anak, walaupun tetap jadi pemimpin. Makanya kita tuh suka salah kaprah dalam mengamalkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi laki-laki. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. An-nisa 34, laki-laki pemimpin bagi wanita. Jadi pemimpin itu bukan berarti menindas atau mempush, menekan, kan bukan itu definisi pemimpin. Betul, harus tegas, harus mendidik, harus mengarahkan, dan mungkin kita akan bersikap, tapi di sisi lain harus ada sisi menyayangi, ngemong, menceriakan dan seterusnya. Dan hadirin yang Allah muliakan, mafhum dari hadis ini, kalau kita diperbolehkan bertauriah atau berbohong untuk menyenangkan istri atau suami kita, maka mafhumnya dalam ilmu usul, mafhumnya apalagi menyampaikan kelebihan pasangan kita untuk membuat dia senang. Kok bohong boleh kok, apalagi menyebutkan kebaikan, keunggulan, kelebihan pasangan kita di hadapannya agar dia senang dan bahagia. Itu mafhum. Mafhum itu pendalilan tersirat, bukan tersurat. Jadi kalau yang tidak ada faktanya aja boleh, gitulah. Apalagi yang jelas-jelas ada faktanya. Dan ini seringkali menjadi blind spot kita. Ada banyak suami merasa enggak dihargai sama istrinya, atau istri merasa enggak dihargai oleh suaminya, karena salah satunya kita lupa menyebutkan kebaikan-kebaikan istri atau suami kita. Yang ada nuntut, dan selalu melihat sisi kelemahan pasangan kita. Lupa kita fokus ke kebaikan istri atau ke kebaikan suami. Gitu. Dan ini penting, bukan hanya suami tapi juga istri. Karena kan Nabi SAW wanti-wanti istri. Yang paling banyak masuk neraka adalah wanita. Yakfurna, mereka kufur. Apakah kufur kepada Allah? Bukan. Tapi kufur kepada kebaikan dan kepada suami. Kalau salah seorang dari kalian berbuat baik sepanjang masa buat istrinya, lalu suatu saat tergelincir dan melakukan kesalahan, itu wanita bisa dengan mudah mengatakan, suamiku gak pernah punya kebaikan sama sekali. Itu Nabi SAW mengatakan. Dan Nabi SAW berbicara di hadapan para sahabiat. Sahabiat ada. Dan gak ada yang klarifikasi, gak ada. Dan wanita hari ini sebaik-baik dan sesoleh-soleh mereka, sesoleh-soleh ibu-ibu, gak ada yang lebih, gak mungkin lebih soleh daripada wanita-wanita para sahabat radhiyallahu ta'ala anhunna. Kalau mereka ngakuin ini PR kita sebagai wanita, apalagi pada hari ini. Jadi jangan pernah lupa, kalau tauriah aja diperbolehkan, bohong diperbolehkan, apalagi kalau itu fakta. Sebutkan kebaikan suami kita, sebutkan kebaikan istri kita, sampaikan sehingga dia punya spirit, dia punya semangat, dia punya ini. Kan sampaikan misalnya harapan kita kepada beliau, kamu akan jadi ini. Saya yakin biiznillah kamu bisa. Begitu. Sehingga memperbesar jiwanya setelah berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Itu poin hadirin dan jamaah sekalian, dan ini penting sekali. Jangan pernah meremehkan. Karena yang dirukhsahkan itu bukan kesalahan kecil. Bohong itu bukan kesalahan kecil. Kalau ini diperbolehkan untuk membangun rasa cinta, ini berarti rasa cinta dan rasa sayang di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita itu besar. Dampaknya dan efeknya dalam kehidupan seorang muslim, dan sangat mensupport ketakwaan. Sangat mensupport ketakwaan. Makanya kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan ketika istri dari Thabit bin Qais meminta cerai karena faktor tidak cinta dan sudah berusaha begitu, tapi khawatir kufur karena berat, nggak mudah kecuali diberikan taufik kepada Allah. Karena ketidakcintaan beliau terhadap suami beliau, itu beliau khawatirkan menjadi penyebab tidak totalitasnya beliau berperan sebagai istri dan memenuhi hak suami. Dan sudah berusaha semaksimal mungkin. Makanya respon Nabi SAW hanya apa? Ataruddina hadiqatahu. Apakah kamu siap mengembalikan kebun yang dulu dijadikan mahar untukmu? Kata istrinya Thabit, iya. Kalau begitu, dipisahkan. Makanya ini PR besar buat kita minta pertolongan sama Allah. Apalagi cinta itu misteri, kata sebagian pihak hadirin. Dan itu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mintalah kepada Rabbul Alamin. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita break sebagaimana biasa. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan takdir Tusami. Semoga Allah kasih taufik buat kita. Dan semoga kita diberikan pertolongan untuk menjadi suami yang baik dan istri yang baik. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagai suami, sebagai istri, dan khususnya sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.